namanya siapa? Lihat dulu. Sip, grogi lu, grogi, grogi, gua grogi. Grogi lu. Nenset. Tangannya kenapa? Kenalan. Oh, kenalan. Langsung nyanyi. Biarkan ku mencoba menjadi milikmu. Jangan tutup dirimu. Lanjut. Ho ho ho ho. Salahkah diri ini yang mencintaimu. Jangan tutup dirimu. Selamat pagi emang. Selamat pagi abang. Mari kita sambut hari yang ceria ini. Mungkinkah kita kan selalu bersama walau terbentang jarak antara kita. Tarik bro, tarik bro. Basah lagi. Mam, tapi saya gak ada uang kecil. Mam, gue ngamen. Aku lagi nyanyi, lagi mau kenalan sama kamu, makanya aku kasih lagu itu. Oh, kirain ngamen. Rumahnya siapa? Bukan gitu. Gimana? Rumahnya? Kemana? Hilang kok rumahnya. Namanya siapa? Natasha. Gue bantuin. Boleh. Si handphone. Ini buat kamu. Iya, buat kamu. Ini buat kamu. Ini kan emang punya aku. Malu bodoh. Udah kedepain aja. Mau gak jadi istri kedua? Gitu. Oke. Second. Second. Mulut tangkis lo, second. Kedua. Bahasa Indonesianya dipaham. Kamu mau gak menjadi ngana? Jadi apa? Ngomong. Bukan ngomong. Jadi istri. Stangnya mana? Itu. Dua kali. Makanya mandem sono. Mau gak kamu menemani aku seumur hidup? Maksudnya menjadi pendamping aku. Maksudnya jadi pacar, jadi apa? Bini. Oh, emang belum nikah? Sebenarnya sih udah, cuman pengen nambah. Gimana? Jawab sekarang, kalau enggak Senin harga naik. Saya bayar. Bro, nyanyi lagi. Sarang heo. Sarang heo. Aku cinta padamu. Sarang heo. Api Bogor yang padamu, sarang heo. Api Bogor kasalira, sarang heo. Aku tresno liramu. Bro, gua harus pergi. Ya, selesai. Wah. Panas banget ya. Aduh, montong nih. Mas mau nanya ini? Iya. Tokonya tutup ya? Buka sih, cuman memang di dalam yang ramai, kalau di luar enggak. Masih sendiri? Iya, ini tadi janjian sama temen di sini. Oh. Stangnya mana ya? Kan depannya yang iya. Itu. Oh, emang kadang-kadang cinta itu suka membutakan. Oh, enggak iya. Kelihatan. Hai. Romeo. Saya. Panggilannya Meo. Kamu oh, namanya siapa? Saya namanya Angel. Wow. Malah ikat. Ayo duduk dulu. Mau minum apa? Kebetulan lagi gak ada minum nih. Kayaknya enaknya kita ngobrol aja. Iya deh. Kamu lihat deh, di atas itu apa? Lampu. Iya emang. Lampu jalan itu. Iya sih. Saya pikir itu bulan, ngatunya lampu ya. Emang kadang-kadang cinta itu suka membutakan. Boleh kamu nyanyikan sebuah lagu buat kamu? Tapi aku maunya request ya lagunya. Aku dulu satu lagu ya. Kok maksa sih? Soalnya aku udah nyiapin ini banget oh, buat yaudah, kamu. Okay. Aku latihan dari pas aku SD. Panas, panas, panas, closer, sampai panas, sore. Oh, itu kan lagunya hits. Iya, itu. Kamu suka gak lagu itu? Aku suka. Aku suka, ya? Iya. Aku kok enggak, ya? Nyanyi itu susah soalnya. Nama kamu tadi Angel, ya? Angel. Kenalin, aku Romeo. Ya, Romeo sama Angel kan deket. Sama-sama nama